ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul inna qayyim rahimahullahu ta'ala wa qad qala fi hadhihi dajjah taifatani wa tawassata fiha taifatun thalitha. Terkait dengan masalah berbaring setelah qabliyah subuh, telah guru dalam masalah berbaring ini dua kelompok, dan telah pertengahan dalam masalah ini sekelompok yang ketiga. Wajabaha jama'atun min al-zahir, yang pertama yang gulu adalah yang wajibkannya. Sekelompok al-zahir mewajibkan dajah, yakni berbaring setelah melakukan qabliyah subuh, qabtal shalah, dan menyatakan batal salat bitarkiha jika tidak berbaring setelah melakukannya setelah qabliyah subuh. Qabliyah hazm kamu nawafakahu. Wakariyah yang kedua, yang gulu, kelompok yang kedua yang gulu adalah yang membencinya. Jamaatul Mufakohah membencinya, bahkan mereka semua bid'ah, menyatakan itu adalah bid'ah. Ini dua kelompok yang gulu. Kalau atas satu fiha Malik wa ghairuh, dan Imam Malik rahimahullah lainnya telah bertengah dalam masalah ini. Falam yarau biha ba'san, dimanfa'atha rahatan. Mereka menyatakan tidak mengapa ia melakukannya kalau dilakukan dalam rangka istirahat. Wa karihuha liman fa'ala istinanan, dan mereka memakruhkannya kalau dengan niat melakukannya itu ikut sunnah. Dengan niatan itu sunnah, itu makruh. Qala wastahabbaha ta'ifun al-itraq, dan sekelompok yang lain menyatakan mustahab sunnah dilakukannya secara mutlak. Artinya apakah dalam rangka istirahat atau tidak, semata-mata mengikuti perbuatan Rasul, itu mustahab. Sawun sarah biha amla, apakah dalam rangka istirahat atau tidak, wahtaju bihadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qabil Qayyim rahimahullah, waladzina karihuha, yang menyatakan dibenci, makruh, minhum man ihtajib athar sahabah. Dan mereka ada hujjah dengan athar sahabah Ibnu Umar wa ghairihi, yang tadi kemarin kita baca, sebagian yang dhaif, sebagian yang sahih. Haitsu kana, di mana beliau radhiyallahu anhuma yahsibu man fa'alaha, menaburi dengan debu orang melakukannya, tapi riwayatnya dhaif. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa minhum man ankara fi'la Nabi sallallahu alaihi wasallam laha, dan di sana mereka ada menyatakan, ada mengingkari bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Tidak pernah Rasulullah SAW berbaring setelah qabliyah subuh. Waqala, kata mereka, as-sahihu annahu itija'ahu kana pada witri. Jadi yang menyatakan makruh itu dua alasannya. Yang pertama kan Asar Ibn Umar, dan yang kedua kata mereka hadis ini pun keliru. Kata beliau, kata mereka, yang ada itu perbuatan Rasulullah SAW berbaring setelah witir, bukan setelah qabliyah subuh. Itu maksudnya. Sahih, kata mereka, al-ittija'u kana ba'da witri wa qabla raqatil fajr. Yang sahih, kata mereka, berbaring Rasulullah itu setelah salat witir, sebelum dua rakaat, bukan setelah, tapi sebelum dua rakaat fajr. Kama huwa masarrahun bihi, sebagaimana ditegaskan dalam riwayat bi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala umma hadits Aisyah, adapun hadits Aisyah yang Rasulullah SAW berbaring setelah qabliyah subuh bertumbuh di bagian tubuh bagian kanan, waktu difa Ibn Shihab fihi, dari persisikan pada Ibn Shihab padanya. Faqala Malik anhu, Imam Malik meriwayatkan dari Ibn Shihab, faida faraqa yakni min qiyamil lail ittaja'a ala syikil aiman. Ya, beliau jika telah selesai salat malam berbaring dengan bertumpu di iga sebelah kanan, bagian tubuh bagian kanan, hatta ya'tiyahu al muadzin, hingga datang kepada muadzin, wa yusalli raka'ataini khafifatain, maka beliau pun salat dua rakaat dengan pendek. Riwayat Muslim. Wahada sarihun, maka ini tegas menunjukkan anna doj'ah qabla sunnatil fajr. Berbandingnya Rasulullah SAW itu sebelum subuh, sebelum salat sunnah qabliyah. Waqala ghairu an Ibn Shihab, dan sebagian selain Malik berkata, meriwayatkan dari Ibn Shihab, baida sakata al muadzinu min adhanil fajri, jika muadzin telah selesai dari adhan fajar. Wa tabayyanahu al-fajru, dan telah jelas baginya fajar. Wa ja'ahu al-muadzin, dan muadzin datang kepada beliau, qama, beliau pun berdiri, faraka'a raka'ataini huwataini, kemudian salat dua rakaat, thumma taja'a ala sikil aiman, kemudian berbaring di sikil aiman. Artinya di satu riwayat jadi Ibn Shihab itu sebelum qabliyah, di satu riwayat sebagian meriwayatkan dari Ibn Shihab setelah qabliyah. Qalu, wa idza ikhtalafa ashabu Ibn Shihab fal qawlu ma qalahu Malik, kata mereka, kalau berselisih murid-murid Imam Malik, apabila murid-muridnya Ibn Shihab Az-Zuhri berselisih riwayat dari syekhnya, maka al-qaul yang dipegang itu adalah maqalahu Malik. Li'annahu athbatuhum fihi wa hafadhuhum, karena Malik adalah orang yang paling asbat riwayatnya dari Zuhri, dan yang paling hafid, yang paling hafal riwayatnya dari Zuhri. Jika kalau berselisih, maka yang dipegang adalah qaul Malik. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang kita bahas hadis ini. Wa qala akharun, balis shawab bi hadza ma man kharafa Malikan. Sebagai menyatakan, bahkan yang benar itu adalah orang yang mirsi Imam Malik, yaitu bahwasanya berbaring itu adalah salah qabliyah subuh. Wa qala Abu Bakar al-Khatib, rawi Malik an Zuhri an Urwah an Aisyah, kana Rasulullah sallam yusalli min al-lail 11 raka'ah. Rasulullah SAW salat malam 11 rakaat. Yuwitir minha bi wahidah, ya, witir dengan satu rakaat. Fa'idha faraga minha, jika selesai darinya, ittaja'a ada syikil aiman, beliau pun berbaring dan bertumbuh di tubuhnya bagian kanan, hatta ya'tiyahul mu'adzin fa'yusalli rakaatain hubabatain. Riwayat siapa? Malik al-Zuhri. Isinya apa? Isinya setelah salat witir beliau berbaring ala sikil aiman. Itu riwayat Malik. Qala Ibnu Qayyim rahimahallahu taala, wa khalafa Malikan, yang telah menyelisihi Malik dalam riwayat ini, yang pertama Aqil, yang kedua Yunus, yang ketiga Su'aib, yang keempat Ibnu Abi Dhi'ib, yang kelima Al-Auza'i, dan waghir min al-Nairki. Malik rahimahallahu menyelisihi banyak orang. Semuanya mereka, minimal 5 orang, Aqil, Yunus, Su'aib, Ibn Abi Dhaib, Al-Auza'i, minimal 5 orang. Bagaimana yang lainnya lagi, minimal 5 orang, mereka meriwayatkan Az-Zuhri, anna Nabi SAW kan yarka'u raka'ataini lil fajr. Beliau salat dua rakaat untuk salat subuh, ini kalau beliau subuh, thumma yattaji wa syikil aiman. Kemudian berbaring di bertumbuh dengan bagian tubuh kanan, hati-hati muadzin, hingga keluar, hingga datang muadzin. Bayah rujumahu, maka beliau pun kemudian keluar bersama muadzin menuju masjid. Fadzakara Malikun anna ittija'ahu kana qabla qatil fajr. Dan melihat Malik tadi yang pertama, beliau menyebutkan berbaringnya Rasul itu sebelum qabliyah subuh, sebelum waktu subuh. Wabi hadis al-jama'ah, adapun hadis sekelompok murid-murid Zuhri selain Malik, Aqil, Yunus, Su'aib, Ibn Abi Dhaib, Al-Auza'i, mereka menyebutkan riwayatnya annahu taja'a ba'dahuma. Iya. Berbanding itu setelah qabliyah, setelah melakukan qabliyah subuh. Sehingga kata Malik rahimahullah menyelisih banyak orang, fa hakamal ulama'u an Malikan akhta'a. Iya, pertama menyatakan Malik telah keliru. Wasab ghairu, yang benar adalah selain Malik. Intaha kalamuhu. Iya, kalam Khatib rahimahullah ta'ala. Saya bacakan ucapan Al-Hafidz rahimahullah dalam Fathul Bari. Kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, wa ma rawahu Muslim min tariq Malik an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Malik, apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Malik dari Zuhri an Urwah an Aisyah, anna Rasulullah samit taja'a badal witri, Rasulullah berbaringnya setelah witir, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, faqad khalafahu ashabu Zuhri. Ya, Malik rahimahullah telah diselisihi oleh murid-murid Imam Az-Zuhri yang lainnya. An Urwah, fadzakaru al-ittija' badal fajri. Ya, mereka meriwayatkan bahwasanya berbaringnya itu setelah al-fajr, setelah sunnah qabliyah subuh. Qala wa huwal mahfud. Ini yang mahfud. Lawannya apa? Lawannya mahfud. Lawannya mahfud apa? Lupa. Iya. Malik rahimahullah khalafa al-jama'ah, merisihi para imah yang banyak. Sehingga yang mahfud adalah riwayat jama'ah, kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala. Berarti riwayat Malik. Nah, qala walam yusib man ihtajja bihi, sehingga tidak benar orang yang berhujah dengan riwayat Malik, ya la tarkisi babil ittija, wallahu a'lam. Sehingga tadi kata Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, Malik akhta'a wa asaba ghairuhu. Yani yang dilakukan Rasul adalah setelah qabliyah subuh, bukan setelah witir. Wa qala Abu Talib kuturi Ahmad haddatsana Abu Sarad an Abi Kudainah. Ini tatbik belajar masalah kita ini. An Suhail an Abi Salih an Abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu taja'a ba'da raqatil fajr. Ia belum berbaring setelah dua rakaat fajar. Qala Syu'bah la yarfa'u. Qultu fa lam yataji' ala syai'. Kalau sana dia tidak berbaring setelah qabliyah subuh, apakah ada sesuatu atas dia? Qala la. Kata tidak mengapa. Kenapa, kata beliau? Aisyah tu tarwih, karena Aisyah meriwayatkannya Rasulullah berbaring, wa Ibnu Umar yungkiru. Tapi Ibnu Umar mengingkarinya. Sehingga boleh pun boleh tidak. Tidak mengapa untuk dia melakukannya. Qala Al-Khallal wa ambana Al-Marwazi an Abdillah qala hadits Abi Hurairah laisa bidzak. Hadits Abi Hurairah itu laisa bidzak, itu dhaif. Dan sudah kita tahu. Hadits Abi Hurairah berupa perintah. Yang sudah berupa perintah, idza shalah hadukum raqatil fajr falyat taji ala sikil ayman, itu dhaif. Kata Imam Ahmad laisa bidzak, ini dhaif. Qultu inal A'mash yuhadithu bi Nabi Shalih an Abi Hurairah. Qala, maka Imam Muhammad menerangkan apa hadis, apa ilat hadis Abu Hurairah itu. Qala, kata beliau, Abdul Wahid wahdah yuhadithu bihi. Iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Wahid sendirian yang meriwayatkannya. Itu ilat disebutkan Imam Muhammad rahimahullah, sehingga yang dengan lafaz perintah untuk berbaring setelah qabliyah subuh itu dhaif. Wa qala Ibrahim al-Harith inna Abu Abdillah su'ila adil ittija' ba'da qatil fajr. Kata beliau, Abu Abdillah ini Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya tentang berbaring setelah dua rakaat qabla subuh. Qala, kata Imam Ahmad, ma faluh, aku tidak melakukannya. Wa in fa'alahu rajulun fahasan, kalau seorang melakukannya maka itu bagus. Intah. Melakukan hadis Al-Wahid bin Ziyad anil Amash an Nabi Saleh sahihan indah. Kalau seandainya hadis Abdul Wahid bin Ziyad tadi hadis perintah, idza shalla hadukum raqatil fajr falit taji'an nasikil ayman, itu dengan nafas perintah, itu hadis Abdul Wahid. Kalau seandainya hadis Abdul Wahid yang berupa perintah itu dari Amash dari Abu Saleh sahih menurut di sisi Imam Ahmad, lakana qalu darajati indahul sibab, saya minimal derajat ya hukum berbaring tadi sunnah di sisi beliau. Tapi Imam Ahmad tidak menganggapnya hadis sahih. Dan beliau bahkan menyatakan illatnya adalah Abdul Wahidin. Wa qad yuqalu in Aisyah radhiyallahu anha rawat hadza. Wa rawat hadza. Ya, bisa jadi katakan Aisyah kadang meriwayatkan yang ini, yang meriwayatkan berbaring setelah witir, dan kadang meriwayatkan berbaring setelah qabliyah subuh. Makanya falu hadza taratan wa hadza taratan. Ini maksudnya kadang Rasulullah SAW berbaring setelah witir, kadang berbaring setelah qabliyah subuh. Padahal sebagai dalil khilaf, sehingga tidak ada khilaf, bainal mu'minina mubah, wallahu a'lam. Yang pernah saya ingat di antara pembahasan masalah ini juga, di antara yang diingkari, yang sangat diingkari adalah berbaring di masjid. Rasulullah SAW melakukan di rumah. Ya, sehingga sebagian menyatakan diingkar oleh Ibnu Umar, itu adalah ketika melakukannya di masjid. Di salat qabliyah di masjid kemudian berbaring. Itu yang diingkari sangat oleh Ibnu Umar. Qala rahimahullahu ta'ala, "Obitijahi ala syikih la iman sirrun." Iya. Berbaringnya beliau dengan bertumpu di bagian kanan tubuhnya itu ada rahasia. Nanti kita baca, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.